kasihku, niatmu kau madu. Beribu cara telah ku coba, tapi apa daya, ku tak kuasa. Kau menginginkannya, tak bisa cari-cariku terima. Dan tak bisa perasaanku berbagi kasih dengan dirinya dari cintamu. Beribu cara telah ku coba, tapi apa daya, ku tak kuasa. Kau menginginkannya, tak bisa cari-cariku terima. Sakit.